hamil, harus menyusui, harus mengasuh, tetap masih ada tanggung jawab wal mar'i wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahliha wa fi baiti ahli zawjiha wa waladihi. Wa tu'allimuhum al ahkam al muta'alliqata bit taharati was salati. Dan bisa mengajarkan anak-anak ini hukum-hukum yang menyangkut sesuci dan sholat. Kalau kentut bagaimana? Kalau umpamanya bersesuci gimana? Berkumur bagaimana? Ini perlu latihan. Dan ini tidak sempat. Zaud tidak sempat mendidik secara detail ini. Bagaimana dia mencari nafkah? Dia harus dakwah keluar. Dia harus menyebarkan Islam keluar. Dia harus bertemu majelisan di masjid. Dia harus musyawarah mendirikan yayasan. Dia harus ketemu dengan santri-santrinya. Dia harus ketemu dengan tamu. Dia harus mempersiapkan laporan. Harus mempersiapkan pendidikan. Harus mengawasi orang secara umum. Bagaimana bisa terurus anak di rumah ini kalau tidak dibantu dengan al-mar'atul muslimah? Kalau si Ab harus mendidik ini full di rumah, bagaimana dakwah di luar? Bagaimana orang yang mengurusi jamaah di masjid itu siapa? Yang mengurusi jamaah kemungkaran di luar ini siapa? Apa kita menggantungkan orang-orang selain Islam? Mana mereka merusak, bukan mendidik? Karena itu kerjasama antara kedua belah pihak, zauj dan zauja. Zauja banyak sibuk di rumah. Cukup kesibukan di rumah itu untuk mendapatkan surga Allah. Tidak perlu lagi untuk keluar. Suami juga begitu. Walaupun dari luar, bagaimanapun harus kontrol di rumah. Tanya sama zaujanya, tadi anaknya diajar apa? Tadi membaca apa? Ditanya hukum apa? Karena dia perlu mendidik anak. Berarti perlu mengilmui terlebih dahulu. Wa ma tasmulu alaihi min arkanin wajibatin. Dan apa yang menyangkut masalah rukun-rukun dan kewajiban. Dijelaskan rukun sholat apa, rukun wudhu apa, bagaimana kalau tidak ada air, bagaimana kalau sudah saatnya adzan, apa yang harus dilakukan oleh anak laki-laki, apa yang harus dilakukan anak perempuan. Ini mas'uliyahnya adalah al-mar'atul muslimah fi manziliha. Wa sunanin wa nawakidho. Diajarkan anak ini tentang sunnah, ini sunnahnya sholat, ini kuku harus dipotong, rambut hendaknya disisir yang baik, kita harus pakai wangi-wangian karena kamu laki-laki, berangkatlah ke masjid, bagaimana memakai sandal kanan dulu atau kiri dulu, bagaimana nanti melepaskan pakaian, terus full pendidikan itu. Dan juga diajarkan batal-batalnya sholat apa, batalnya wudhu apa, batalnya Islam apa, walaupun sederhana. Ma'akhidhi ba'din nususil hadisiyati al-muta'alliqati bitilkal ahkami wadhalika alamata salasi sanawatin mutawaliyatin duna kalalin au malalin. Dengan cara menghafalkan sebagian nas hadis. Kalau ada waktu, umnya menghafalkannya, anaknya suruh meniru, ya. Yang menyangkut hukum-hukum, ya. Menyangkut air, menyangkut sholat. Selama 3 tahun, alamata salasi sanawatin, terus menerus, mutawaliyatin, tidak berhenti, duna kalalin, tanpa jemu, au malalin, atau bosan. Ya. Waktu umur 7 sampai umur 10. Begitu terus pendidikan di rumah. Diolah oleh orang tua, perempuan sebagai mudirnya, rumah sebagai sekolahnya. Waktunya kapan? 24 jam. Materinya apa? Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktiknya? Laboratoriumnya di mana? Di tempat wudu, di tempat buang air, di tempat makan, di tempat tidur, di tempat tamu. Cukup itu sebagai praktik untuk membentuk masyarakat yang muslim. Wa tastahdimu ma'ahum uslubat tarhibi tarotan. Maka si bisa menggunakan cara kadang-kadang menakutkan, mengancam. Wat tarhiba tarotan ukhra, dan kadang-kadang memberikan kegembiraan. Jadi jangan selamanya anak dilulut. Pertama, memang tidak ada satu jalan kecuali kita ini jalan lunak. Mau tidak sana. Tapi kalau anak yang umur 7 ini, ya, sudah kita beri dengan cara yang halus, tidak bisa. Suatu saat memang harus dikasar. Sebab setan kadang-kadang keluar dicubit. Tidak sedikit akhwat yang kena jin atau ikhwan, dicari mana tempat sakitnya, dipukul yang keras. Dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa keluar. Satu saat anak tidak mustahil ketempelan setan. Saya kalau mendidik anak saya, ini nak, ayahmu sudah menyampaikan dengan bagus, ibumu menyampaikan dengan halus, kamu masih marah, ya. Saya akan mencubit kamu untuk mengeluarkan setan. Saya cubit sampai merah itu. Kemudian diam. Setelah itu saya minta maaf. Saya maaf, ya. Saya minta maaf al-afu. Dia lainnya gimana sekarang? Orang tua kan masih senang dengan anaknya. Tadi orang tua bukan marah kepadamu, tapi ada setan yang mengganggu, perlu dikeluarkan. Kalau kamu masih sifatnya diajak orang tua dengan jalan yang halus, mau menerima, insya Allah orang tua tidak akan berbuat kasar. Tapi selaku orang tua bagaimanapun anaknya nakal tidak mau menerima, anaknya jatuh ditulungi, anaknya tidak ada dicari, anaknya lapar dicarikan makan, anaknya pakaiannya tidak ada dibelikan, sekarang kamu nakal. Kalau orang tua ibu menasihati bagus, kamu masih melawan, saya sebutkan, saya bacakan ayat Al-Quran dulu, surat Al-Isra. Coba baca, kamu sudah bisa membaca. Nah, mengatakan uf saja tidak boleh. Maukah kamu minta maaf kepada ibumu? Kalau tidak, terpaksa setan ini akan saya keluarkan dengan saya cubit, dengan saya pukul kakimu. Dengan demikian, kadang-kadang mereka ingat. Ya suatu saat mungkin setan besok masuk lagi. Tapi kita tidak begitu saja diam. Tidak putus asa. Kenapa kemarin saya sudah begini berbuat kasar, dia masih demikian. Itu cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam satu ayat yang lain. Ya ayuhalladina amanu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum faqdaruhum. Hei orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu dan anakmu satu saat menjengkelkan dirimu, satu saat memusuhi dirimu. Fakdaruhum, waspadalah, jangan ditinggalkan, nasihatilah, tetapi wakfu anhum, waspahu, ya. Maafkan dia, mintakan ampun dia kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa anak saya sudah menyampaikan, berilah petunjuk dia. Fakhdaruhum wa in ta'fu wa tasfaku wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini menunjukkan setelah kita disuruh waspada, wa in ta'fu wa tasfaku wa taghfiru. Setelah ditunjukkan bahwa istri, suami, sebagian anak menjadi musuh, kita suruh waspada, tapi ada jalan lagi untuk menyelesaikan kewaspadaan itu, sukalah memberi maaf. Sukalah menerima cobaan itu. Mintakan maaf kesalahan dia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan terwujud kekeluargaan yang baik. Sekalipun kita belum bisa mencapai maksimal kebaikan yang kita inginkan, ingat Allah punya kehendak. Allah punya iradah, kita punya iradah. Iradah kita tidak sama dengan iradah Allah. Yang penting kita berusaha. Hasil Allah yang menentukan. Kemudian selanjutnya, indama tahtaju ilaihi tuna darbi. Jadi maknanya satu saat anak itu bisa dipukul, bisa dicubit, ketika ibu membutuhkan dengan tanpa memukul yang keras, dengan tanpa merusak anak. Fa idam tasala tiflu bi ada'i sholati fahasanun. Maka apabila anak sudah melaksanakan sholat, berarti anak itu sudah dianggap baik. Walaupun dalam keluarga mungkin masih melawan orang tua, walaupun dari saat masih dia ini enggan untuk mengaji, tapi dia mau melaksanakan sholat, itu sudah satu kebaikan. Ingat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu satu saat atau nantinya akan bisa menghancurkan atau menghilangkan kemungkaran dan perbuatan keji. Dengan demikian, sholat merupakan pendidikan utama setelah pendidikan keimanan yang harus dipraktikkan kepada anak kita semuanya. Wa idza balaghul waladul ashirata min umri. Kalau anak ini sudah umur 10 tahun, wa qasara fis sholati, dia enggan sholat atau malas sholat. Fatantakilul ummu ila uslubil dzarbil mu'limi min ghairi haq min ghairi jarohin au kasri adbin. Maka mulailah ibu dengan cara memukul dengan pukulan yang sangat yang menyakitkan badannya, tetapi tidak sampai melukai atau memecah tulangnya. Min ghairi jarohin au kasri adbin. Ingat ya. Ini nanti ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan demikian. Ini menunjukkan pertama pendidikan terhadap keluarga, pendidikan terhadap istri, pendidikan terhadap anak harus melalui jalan yang layyinah, melalui jalan yang halus, yang bagus, yang hasanah, yang rendah. Tetapi kalau dengan uslub itu tidak terjangkau, memang ada uslub yang lain untuk menghantam kebejatan moral itu dengan bidzarbi. Memukul tapi tidak sampai merusak. Memukul menyakiti supaya dia kapok, supaya dia sadar, supaya kembali kepada yang hak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina. Artinya, perintahkanlah anakmu supaya menjalankan sholat sedangkan mereka itu umur 7 tahun. Ya, sebelum itu bisa, malah bagus. Wadribuhum alaiha. Dan pukullah, ingat, wadribuhum perintah. Bukan perkara yang mubah, bahkan satu persyaratan. Wadribuhum dan pukullah mereka itu alaiha di atas umur itu tadi, alaiha untuk enggan sholatnya itu tadi, wahum abna'u asrin, sedangkan dia umur 10 tahun. Pukullah mereka kalau enggan sholat, kalau tidak mau sholat, kalau malas sholat sedangkan umurnya 10 tahun. Tidak ada jalan yang paling tepat untuk mengembalikan anak supaya ibadah kepada Allah, melainkan dengan jalan kekerasan, kalau jalan yang halus tidak bisa ditempuh. Mengapa dimulai umur 7 tahun afwan? Mengapa kekerasan dimulai umur 10 tahun? Sebab kalau kita selaku selaku ayah, selaku ab, anak umur 15 tahun baru kita suruh sholat, kita kalah fisiknya. Satu. Kemudian kalah dia suka pembohong saat-saat umur yang demikian itu. Kita kalah berdebat, kita kalah fisik, kita kalah kemampuan yang lain. Karena itu Islam memberikan kewaspadaan terhadap diri kita. Anak-anak yang sekiranya masih lemah fisiknya, belum mampu untuk melawan orang tua, kita dahuli untuk melatih supaya dia ini selalu ibadah kepada Allah dan merasa takut-takut dengan siksaannya. Wa farriqu bainahum fil madhaji, dan umur 10 tahun ini secepat mungkin anak dipisahkan dari tempat tidur kedua orang tuanya. Karena umur ini memulailah umur akan pubertet, umur akan balik, umur saat dia mengalami transisi, mengalami perubahan. Karena itu jangan sampai tingkah laku yang rahasia yang dilakukan oleh kedua orang tua dilihat oleh anaknya. Umur-umur ini dididik sholat dan dipisahkan tempat tidurnya. Kalau sudah umur mendekati balig, anak perempuan tidak bisa disamakan tidurnya dengan anak laki-laki. Tidak boleh disamakan tidurnya dengan orang tua. Hendaknya ada kamar-kamar sendiri. Walaupun kita punya kamar kecil umpamanya. Ya, walaupun kita punya rumah yang kecil, kita sisihkan kalau perlu satu saat tertentu anak ya perempuan tidur dengan ibunya sementara ayah tidak ada. Atau mungkin bergantian dalam rangka untuk mendidik hal ini. Jangan sampai umur-umur ini anak keluar dari rumah dipersilakan tidur dengan temannya, terutama laki-laki dipersilakan keluar tidur dengan temannya. Berbahaya sekali, sebab ini masa pertumbuhan. Wayan bahi ayudarribal ibnu ayudarribal ibnu ala sholati ma'a jama'atil muslimina fil masjidi. Dan seharusnya untuk mendapatkan latihan anak laki-laki agar menjalankan sholat itu bersama-sama orang muslim di masjid. Berbeda dengan Binten Banat. Dilatih supaya menjalankan sholat di rumah. Kalau sudah saat mau balik, ini saat-saat tumbuh kecantikannya. Dimulailah mendidik untuk menutupi, untuk berhijab. Untuk menjauh dengan laki-laki. Jangan dibiasakan anak kecil perempuan salaman dengan anak laki-laki. Didilah anak kecil, oh ini tidak bisa, ini laki-laki sebaiknya tidak pakai jabatan. Walaupun belum waktunya. Oh ini ayahmu bisa engkau berjabat tangan. Walaupun kita belum menunjukkan dalilnya. Ya. Oh ini saudaramu bisa kamu jabat tangan. Oh ini orang lain jangan jabat tangan. Dididik mulai kecil. Walaupun mereka belum dalil, belum tahu nasnya. Tapi dengan mau itu hasanah. Insya Allah dengan latihan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Terasa anak melaksanakan Islam sebelum tahu dalil nasnya. Dan tidak mustahil dia akan menerima dalil nas kalau sudah cocok dengan fitrahnya. Li'anna dhalika mimma yukhtasu bidzakaru. Karena yang demikian itu khusus untuk anak laki-laki. Ya. Jadi umpamanya ada di rumah, ayah tidak ada atau meninggal dunia. Bagaimanapun anak umur 7 tahun, hendaknya dilatih kamu harus sholat di masjid. Dititipkan kepada orang yang sekiranya bisa mengawasi dia sholatnya di masjid. Nanti dikontrol kembali. Pulang dari masjid, ditanya tetangganya, ditanya saudaranya. Bagaimana adikmu tadi, ramai apa tidak di masjid. Selalu ada kontrolan, selalu ada ancaman, selalu ada kabar gembira, selalu ada sanjungan kalau memang dia mengamalkan satu kebaikan. Haisu inna sholatal jama'ati wajibatun ala rojuli dunal marati. Kita perlu memberikan pemahaman bahwa sholat jamaah itu adalah wajib untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ditanamkan hal itu. Nomor 8. Wayan bahi antu syarokal ummu fi ta'limil walati ba'da suwaril Qur'anil karim. Ya. Maka seharusnya ibu ikut serta mentaklim anaknya sebagian surat-surat Al-Quran supaya hafal, paling tidak dibacakan supaya lancar. Harus menunggu anaknya beberapa menit, beberapa detik, beberapa jam. Hei anak, ambil Quran, bacalah, ibu mau mendengarkan. Hei anak, ibu mau membaca, kamu dengarkan, keliru apa tidak. Wa tahfidhihi ma yulzimu hifdzahu. Dan hendaknya juga menghafalkan apa-apa yang sifatnya bisa dihafalkannya. Li'adai sholatihi, supaya tadi anak tadi sholat bisa membaca surat. Kalau bisa surat-surat yang pendek dulu, surat kisor, supaya dia sholat nanti bisa membaca ayat Al-Quran. Mislu suratil fatihati, seperti surat Al-Fatihah, wa kisor suwari, dan surat-surat yang pendek. Fama faukoha, dan yang lebih daripada itu. Bitadrijil mustato'i, tentunya dengan bertahap. Ya, dengan berangsur-angsur menurut kemampuan anak. Jangan dipaksakan anak satu hari kamu harus hafal satu lembar. Ya. Tapi kita ingat kondisi anak, kemampuan dia menghafal bagaimana. Ada kalanya anak itu cerdas sekali, ada kalanya kita diuji lamban sekali. Maka kewajiban kita jangan sampai memberikan beban yang sama kepada anak yang cerdas dan anak yang lamban akalnya, lamban berpikirnya. Ya. Jadi setelah sholat diajarkan umur 7 tadi, maka mulailah pendidikan tahfidzul Quran, qiraatul Quran mujawwada, bitartil yang baik. Dibina, dibimbing, diberi contoh oleh umnya, diberi contoh oleh abnya, disetelkan kaset, dia disuruh mendengarkan, suruh menirukan. Ya, insya Allah dengan pendidikan yang selalu dipenuhi dengan Islam, selalu dipenuhi dengan Qur'annya, selalu dipenuhi dengan latihan sholat, anak akan terbiasa menjadi anak yang soleh. Kemudian nomor 9. As-siratun nabawiyatu siratun atiratun. Anak perlu diberi pendidikan bagaimana sejarah kehidupan Nabi adalah sejarah kehidupan yang indah. Mengapa tidak Aristoteles yang kita ajarkan? Kenapa tidak penyanyi yang kita ajukan kepada anak? Tetapi sirah nabawi, ingat kita bawakan, kita syahadat kita kepada siapa anakku? Bukankah kita syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus mempelajari nabi itu bagaimana kehidupannya. Ya. Ta'ridu ma kana 'alaihil Mustofa sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwali. Ya. Si orang tua ibu bisa memperjelas, bisa menjelaskan kepada anak bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal ikhwalnya. Sampai makan begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan pakai jari-jari tiga. Begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan sepertiga, kemudian minumnya sepertiga, kemudian sepertiga perut ini untuk udara. Dipraktikkan betul. Dalam bentuk praktik bisa, dalam bentuk nasihat bisa. Dan dijelaskan kalau makan bersama jangan sampai mengambil yang jauh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidiknya demikian. Makanlah wakul mimma yalik. Samillah wakul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah yang di sekelilingmu saja. Wala ta'kulu bisimal, karena Rasulullah menjelaskan jangan makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri itu adalah makanannya, oh yaitu pekerjaannya setan. Ini harus kita jelaskan. Sekarang kita nasihati anak itu, nanti sore makan tangan kiri lagi, kita nasihati lagi. Coba akhwat bisa memperhatikan barangkali kepada keluarganya, adik-adiknya atau saudaranya, ya. Ini umumnya, ya, manusia itu kalau makan, makan dengan tangan kiri. Dilihat saja di restoran-restoran, warung-warung, ya. Nah, itu kalau tidak dididik mulai kecil, tidak terbiasa, itu sulit. Ya. Kadang-kadang ulamanya pun makan dengan tangan kiri. Ya. Jadi diberikan pendidikan sirah nabawiyah. Oh, kalau nabi mau tidur baca apa? Jadi sirah itu langsung praktek. Ya. Atau suatu saat kita ada itu Qisasul Anbiya lil Atfal yang dikarang oleh apa itu Abdul Hasan An-Nadwi dari India, itu bagus sekali. Cuma yang diceritakan nabi-nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Nuh dengan bahasa yang sederhana. Masya Allah, itu kalau dipraktikkan, dia suruh baca anak umur 7 tahun, 6 tahun sudah mulai praktis sedikit-sedikit, karena bahasanya rendah sekali. Bahasanya sesuai dengan bahasa apa? Ya, disuruh membaca gundul itu sedikit banyak itu bisa dan sudah dipraktikkan. Nah, sehingga mereka merasa punya bacaan, apa yang saya baca, apa yang saya ceritakan kepada teman saya. Oh, Nabi Yusuf di penjara, apa sebabnya? Oh, karena saudaranya dengki dan sebagainya. Berarti kita tidak boleh dengki kepada saudara kita. Jangan sampai nanti kalau umpamanya yang satu mendapatkan begini kita dengki. Karena itu orang tua dalam memberi kepada anak harus adil. Supaya tidak timbul kedengkian satu dengan yang lain. Ya. Kemudian, wahuwal uswatu. Nabi ini adalah contoh yang paling baik. Wal kudwatu dan tuntunan yang paling baik. Wa ta'limuha bitadriji minal umuril muhimmati fi hayatil muslimin. Maka ibu bisa mengajarkan pendidikan sirah nabawi ini kepada anak dalam tahapan-tahapan tertentu, ya, sesuai dengan kebutuhan kehidupan orang Islam itu. Fayanbahi tarkiza 'alaiha ma'a tanawuli sirati sahabatihi wat tabi'ina rijalan wa nisa'a ridwanullahi alaihim jami'an ajma'ina. Ya, maka seharusnya ibu bisa mempersingkat tarkiz, ya, membuat satu kesimpulan, tidak bertele-tele menerangkan kepada anak. Ya, disimpulkan keterangan yang simpel, ya, ya, cekak awas pendek, sifatnya utuh, mencakup, ya, dan juga menyangkut tentang kehidupan para sahabat. Kita ambilkan, oh, sahabat Ibnu Mas'ud bagaimana ketemu dengan Nabi, ya, bagaimana dia dengan orang tuanya, dan juga kehidupan para tabi'in, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, tentunya berarti harus mempunyai kitab sirah nabawiyah. Harus disiapkan perpustakaan bagaimana suar min hayati sahabat. Sekarang banyak buku-buku terjemah, dibelinya buku sejarah Nabi. Nanti baca ini sampai ini. Saya akan tanya. Nanti ceritakan kepada anak. Insya Allah dengan demikian akan terwujud yaitu satu kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10. Haitsu innal lughatal arabiyata yaluhatul Qur'anil Karim. Mengingat bahwa bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an, fa innal wajiba yatadhi ta'widal abna'i alat tahaddusi bil fusha. Karena itu sudah menjadi keharusan bagi keluarga untuk melatih anaknya agar berbicara dengan bahasa yang fusha. Dilatih. Ya. Maka sebelum melatih kepada anaknya, harus melatih kepada umnya. Khutma, umpamanya, ambilkan air. Kecil umur 1 tahun, paham dia? Umur 2 tahun, 3 tahun, paham? Khutma. Katakan sama umnya, khutma. Bahasanya satu-satu saja, dua. Ya. Nam-nam, tidur. Filmat bah, filmat bah. Ya. Jadi bahasa tidak usah banyak-banyak. Satu, dua. Ya. Ini kalau dipraktikkan, jadi anak mulai kecil sudah punya perbendaharaan. Ya. Ihlik, ahlik bah, tutup pintu. Isrof, satu kalimat saja. Jadi diatur dengan bahasa fusha. Mengapa? Itu bahasa Al-Quran. Kalau kita sudah pandai berbicara itu, maka akan mudah memahami Al-Quran. Ingat Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab, para sahabat bicara dengan bahasa Arab, kitab-kitab hadis Rasulullah SAW penulisnya menulis dengan bahasa Arab, kehidupan para fuqaha ditulisnya dengan bahasa Arab. Begitu secara para sahabat dan yang lain, umat-umat yang dahulu termaktub dengan bahasa Arab semuanya. Karena itu latihan terhadap anak kecil dalam segi keimanan ini menyangkut pula bahasa. Wa muharabatil kalimatil amiyati. Ya, wa muharabatal kalimatil amiyati asna'it tahaddusil usari biqadril mustata. Supaya atau ab memerangi atau memberantas kalimat-kalimat umum am bahasa-bahasa daerah yang sifatnya membingungkan kepada anak. Bisa saja. Ya, kita sekarang mungkin karena anak belum mampu bisa bahasa daerah, ya. Tapi kita latih dengan bahasa Arab sedikit demi sedikit. Ya. Ijlis, duduklah. Kum. Ya, walaupun mereka malu, tapi paham. Kum, bangunlah. Ijlis, isrof, kul, iftah, idhab, ta'ala. Ya. Jadi dalam kekeluargaan. Ya. 20 kalimat yang dihafalkan, insya Allah bisa bicara di rumah. Aina walaupun belum bisa umuka umpamanya dan sudah paham, nanti kita tambah merakit 2 kalimat 3 kalimat menurut kemampuan biqadril mustata hatta tansha'al lughatul arabiyatu fi dima'ihim wa 'uruqihim wa tasihhu biha alsinatuhum, sehingga betul-betul tumbuh bahasa Arab ini di darah-darah mereka, ya, di keringat mereka atau di urat-urat mereka. Jadi maknanya supaya mendarah daging bahasa Arab itu. Ya. Supaya menjadi bahasa yang terbiasa diucapkan. Sehingga mudah untuk berbicara. Watasiku biya al-sinatuhun. Mudah untuk mengungkapkan dengan bahasa Arab itu. Ini pendidikan untuk nomor 10-nya. Terhadap anak kita sekiranya dia sudah bisa ngomong yang bagus. Sudah terampil lidahnya untuk membedakan makhraj kalimat per kalimat. Maka kita latih untuk latihan berbahasa Arab dalam rangka membiasakan anak ini supaya nanti di masa depan mudah untuk mengkaji kitab-kitab yang berbahasa Arab yang merupakan sumber dari dinul Islam. Nomor 11. Taufirul kutubil munasabatin nafi'ati. Likulli afrodil usroti banina wa banatin rijalan wa nisa'an. Menyediakan perpustakaan-perpustakaan yang bermanfaat. Kitab-kitab yang sesuai. Untuk setiap afrodil usro. Individu-individu keluarga itu. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Atau orang tuanya atau ibunya. Ya, jadi ada semacam rak gitu, ya. Ada al-mar'atul muslimah fi jabul mar'a, al-mar'atu fi manziliha, jabat tangan wanita. Sekarang banyak buku terjemahan, ya. Jadi kita beli satu-satu supaya ditinggalkan ini setelah di saat tidak ada, kita baca buku ini. Ya. Dan anak juga kita persiapkan buku-buku bacaan yang sekiranya bisa membacanya dan faham. Ya. Jadi perlu adanya persiapan itu. Itu untuk menunjang kalau pas kita sedang sibuk dengan tamu. Kalau pas kita sedang bepergian, sebagai ganti kita menghadap kepada anak. Wa iba'atul kutubidz dzarrati 'alal aqidati wal akhlaqi wassuluki, dan supaya anak dijauhkan dari kitab-kitab yang membahayakan, baik dalam segi akidah, akhlak atau suluk atau perangai. Jangan sampai di rumah ini ada buku bacaan untuk bagaimana membangkitkan nafsu haram. Jangan sampai ada gambar-gambar yang sifatnya anak ini nanti melihat, oh, orang tua kok membeli gambar ini. Apalagi sekarang gambar bukan tertulis, tapi gambar itu di layar televisi. Alhamdulillah, dalam suatu keluarga tertentu, walaupun tidak dibelikan televisi, tidak dibelikan video, merasa mereka tidak merasa kerugian. Kenapa? Tetangga saya punya itu, anak saya, ya, tidak ada yang ingin kepingin apa itu melihat televisi itu. Ya. Jadi seperti